الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. إن شاء الله تعالى mulai pada hari ini semua pelajaran rutin yang kita kaji ba'da maghrib seperti biasanya kita gantikan dengan pembahasan fikih puasa, mengingat kita sudah berada di pintu gerbang bulan Ramadhan dengan masuknya kita ke dalam bulan Syaban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sahihah dalam pembahasan al-ilm, kata beliau, al-ilmu qabl al-qawli wal-amal, ilmu itu mesti ada sebelum berkata dan sebelum berbuat, dan juga karena ibadah yang dibangun di atas ilmu itu sungguh berbeda dengan ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya terlihat di mana orang yang berilmu merasakan kelezatan dan kemanisan ketika dalam beribadah, ketika ia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi di waktu yang sama orang jahil tidak merasakannya, sekalipun sekalipun ibadah yang dilakukan dengan jenis yang sama. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sungguh tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita membahas fikih puasa, maka insyaallah taala kitab yang akan kita ambil untuk pembahasan ini adalah kitab Al-Wajiz. Adalah kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wa kitabil aziz. Mudah-mudahan fikih puasa dapat kita selesaikan sebelum datangnya bulan Ramadan dari kitab Al-Wajiz ini. Namun sebelumnya kita akan membahas beberapa pembahasan penting terlebih dahulu terkait bulan Syaban sebelum kita masuk ke dalam pembahasan fikih puasa. Berikut ini beberapa poin penting terkait bulan Syaban. Yang pertama, apa arti Syaban dan kenapa bulan Syaban dinamakan Syaban? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari jilid keempat halaman 213 mengatakan, wa summiya Syaban litashabbu'ihim fi talabil miyah aw fil gharat ba'da an yakhruja syahr Rajabil Haram. Bulan Syaban dinamakan Syaban itu dikarenakan orang Arab di bulan tersebut litashabbu'ihim ay litafarruqihim litashabbu'ihim fi talabil miyah, karena mereka berpencar-pencar ke berbagai tempat untuk mencari air, untuk mencari air atau ke dalam gua-gua yang ada setelah keluarnya bulan Rajab yang merupakan salah satu dari bulan haram. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa Syaban dikatakan Syaban karena ia berada di antara dua bulan yang mulia. Yang pertama di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari bulan haram. Dan yang kedua adalah bulan Ramadhan. Karena dia berada di antara dua bulan yang mulia ini, maka dia dinamakan Syaban. Ya, yang memiliki dua cabang, enam. Dan berbagai penjelasan lainnya dari ulama yang lain. Baik. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar tadi, bahwa Syaban dinamakan Syaban karena di saat itu orang-orang Arab tashabbu' berpencar ke berbagai tempat mencari air. Baik, poin kedua tentang bulan Syaban adalah tentang keutamaan bulan Syaban. Tentang keutamaan bulan Syaban. Keutamaan bulan Syaban yang pertama adalah karena di bulan Syaban amalan-amalan saleh itu diangkat kepada Allah Jalla wa Ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Usamah bin Zaid dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Usamah bin Zaid beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku belum pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasa engkau di bulan Syaban, karena beliau banyak berpuasa di bulan ini. Mendengar pertanyaan sahabat yang mulia ini, dan kita ketahui bahwa Usamah bin Zaid lakab beliau adalah Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Hibbih, itu gelar beliau. Buah hati atau cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin cintanya Rasulullah. Usamah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ayahnya pun Zaid juga sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sering kali beliau diberikan gelar Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Hibbih. Naam. Mendengar pertanyaan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tersebut, maka beliau menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Murwa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak manusia melalaikan. Banyak manusia melalaikannya karena ia berada di antara dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ketika mereka berada di bulan Rajab, maka sebagian mereka bersemangat beribadah kepada Allah karena dia sadar bahwa Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Demikian pula Ramadan, karena bulan yang sangat mulia dan agung. Tetapi bulan Syaban, tatkala dia berada di antara dua bulan yang mulia ini, sebagian besar manusia terlalaikan dari fokus beribadah di dalamnya. Nah, Wahwa syahrun turfa'un fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Syaban adalah sebuah bulan di mana amalan-amalan saleh itu diangkat kepada Rabbul Alamin di dalamnya. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan aku ingin amalanku diangkat dan aku sedang berpuasa. Aku ingin amalan ketika amalanku diangkat kepada Allah Jalla wa Ala dan aku sedang berpuasa. Ini salah satu dari keutamaan bulan Syaban, di mana amalan-amalan saleh di dalamnya diangkat kepada Allah Jalla wa Ala. Amalan para hamba diangkat kepada Allah Jalla wa Ala di bulan Syaban. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu taala ketika menjelaskan hadis ini dalam Tahdzibus Sunan, beliau mengatakan min fadaili hadza syahril karim, di antara keutamaan bulan yang mulia ini yaitu bulan Syaban adalah turfa'u fihi al-a'malu ila Allah azza wa jalla, adalah Allah Jalla wa Ala mengangkat, adalah amalan-amalan saleh diangkat kepada Allah Jalla wa Ala di dalamnya. Kemudian beliau pun menyebutkan hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu di atas. Naam. Juga beliau mengatakan di dalam A'unul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud, فالأعمال ترفع إلى الله عز وجل كل يوم إجمالا وتفصيلا كما في الصحيحين يرفع إليه عمل الليل قبل نهار وعمل النهار قبل الليل وكذلك ترفع إليه أعمال الجمعة في يومي الاثنين والخميس لذلك كان صلى الله عليه وسلم يصومهما وترفع إليه أعمال سنة في شهر شعبان. Maka amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Jalla wa'ala setiap hari secara global dan secara rinci. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan diangkatkan kepadanya amalan si malam sebelum amalan malam sebelum siang dan amalan siang sebelum malam. Juga demikian, amalan-amalan yang ada di dalam satu Jumat itu diangkat kepada Allah Jalla wa'ala pada hari Senin dan Kamis, oleh karena ya Nabi SAW melakukan puasa pada dua hari tersebut. Sedangkan amalan dalam satu tahun diangkat kepada Allah Jalla wa'ala di bulan Syaban. Di bulan Syaban. Maka tiada kontradiksi di antara hadis-hadis tersebut. Nah. Sisi keutamaan bulan Syaban yang kedua adalah kasratu siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban. Bahkan tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa di dalam satu bulan sebanyak puasa beliau di bulan Syaban. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min sya'ban fa innahu kana yasumu sya'bana kullah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah berpuasa di sebuah bulan akthara min sya'ban, yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Syaban. Fa innahu kana yasumu sya'bana kullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan puasa di bulan Syaban kullahu, semuanya, seluruhnya. Maksud seluruhnya kata para ulama adalah di mayoritas bulan Syaban, sehingga puasa beliau itu seperti satu bulan penuh di bulan Syaban, bukan satu bulan penuh, karena dalam riwayat berikutnya menegaskan demikian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula wa la yasum. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau suka berpuasa sehingga kami berkata beliau ini enggak pernah berbuka. Dan ketika beliau berbuka, kami berkata beliau ini enggak pernah puasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita tidak pernah berpuasa satu masa penuh. Oleh karenanya beliau mengingkari ucapan salah satu dari tiga orang laki-laki yang semangat beribadah, yang salah satunya ingin berpuasa sepanjang masa. Wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qaf ila Ramadan. Dan aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ini juga bantahan kepada sebagian ahlul bid'ah yang ekstrim dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga sebagian mereka memiliki puasa yang lebih banyak daripada bulan Ramadan yang disebut dengan puasa mutih, selama 40 hari tidak boleh berhenti satu hari pun. Puasa mutih untuk mendapatkan tarikat ini dan tarikat itu, mereka menjalankan beberapa ibadah tertentu, ini antaranya adalah puasa mutih. Puasa 40 hari berturut-turut. Di sebagian tempat, puasa putih tersebut dilakukan harus menggunakan pakaian putih. Ya, tidak boleh minum kecuali kuah putih. Dan di sebagian tempat, sambil melakukan i'tikaf. Ya, di beberapa tempat yang dianggap itu kuburan keramat. Nah, padahal Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh secara sempurna. Secara sempurna itu 29 atau 30 hari, karena bulan dalam agama ini tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih daripada 30 hari. Kecuali di bulan Ramadan. Nah, berarti orang yang melakukan puasa selama 40 hari berturut-turut, baik itu dinamakan puasa muti untuk mengambil tarikat ini dan tarikat itu, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sempurna ibadahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias lebih sesat. Qala wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, lebih banyak berpuasa di dalam sebuah bulan ketimbang puasa beliau di bulan Sya'ban. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Artinya hampir satu bulan penuh. Mayoritas hari di bulan Sya'ban beliau berpuasa. Kita mayoritas hari di bulan Sya'ban ya, berbuka. Paling tidak dengan mendengar hadis ini yang tadi yang kita mau ujub, kita tahu rupanya kita ini enggak cukup bahan untuk ujub. Seandainya ujub itu boleh. Seandainya kita ujub dalam beribadah itu boleh, demi Allah, kita ini enggak punya bahan, belum cukup bahan kita untuk ujub dengan ibadah. Nah, seandainya riya itu boleh, maka sungguh bahan untuk riya itu belum kita miliki. Nah, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, beliau melakukan puasa di bulan Sya'ban hampir satu bulan penuh. Mayoritas hari bulan Sya'ban beliau berpuasa. Sehingga dalam riwayat Bukhari disebutkan seakan-akan beliau berpuasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban. Maksudnya hanya beberapa hari, illa qalila, kecuali hanya beberapa hari. Sehingga ibunda kita mengatakan, aku belum pernah melihat beliau berpuasa di dalam sebuah bulan selain bulan Ramadan melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban, atau seperti di bulan Sya'ban. Berarti kesimpulannya, puas bulan yang Nabi SAW paling banyak berpuasa di dalamnya setelah Ramadan, bulan apa? Bulan Sya'ban. Adalah bulan Sya'ban. Nah, sisi keutamaan bulan Sya'ban yang lainnya adalah ghufranudz dzunub fi lailatin nisf min Sya'ban. Diampunkan dosa-dosa di malam nisfu Sya'ban. Ingat, pengampunan dosa bukan melakukan ritual ibadah khusus di nisfu Sya'ban. Ini dua judul yang berbeda, ingat ya. Yang kita sebut apa? Pengampunan dosa di malam nisfu Sya'ban. Ingat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw mushahin." Sesungguhnya Allah jalla wa ala melihat, ya, yattali' di malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban berarti malam 15. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan ampunan untuk seluruh makhluknya kecuali pelaku syirik. Kecuali para pelaku syirik, atau musyahin, atau seorang yang bertikai atau membaikot saudara muslimnya. Ini diantara keutamaan bulan Syaban, di mana Allah Jalla wa'ala memberikan ampunan khusus ya, di malam nisfu Syaban kepada seluruh hamba-hambanya kecuali para pelaku syirik dan orang yang bertikai dengan saudara muslimnya. Dan hadis ini hanya menyebutkan ampunan Allah Jalla wa'ala untuk hamba-hambanya di malam nisfu Syaban tanpa menyebutkan atau menganjurkan amalan-amalan tertentu. Maka barang siapa yang mengkhususkan malam atau siang nisfu Syaban dengan ibadah-ibadah tertentu, apakah itu salat ataukah yang lainnya, maka dia harus mendatangkan dalil. Dan tidak ada satupun hadis yang sahih dalam hal ini. Dalam hal apa? Menganjurkan amalan tertentu. Adapun hadis yang sahih ini, maka hanya menyebutkan ampunan dari Allah untuk hamba-hamba hambanya di malam nisfu Syaban. Naam. Mungkin ada yang bertanya, apa hikmah kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Syaban? Maka dijawab oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, siyamuhu kattamrin ala siyami Ramadhan li'alla yadukhula fi sami Ramadhan ala masyakatin wa kulfah. Berpuasa di bulan Syaban itu sebagai tamrin, latihan. Sebagai latihan terhadap puasa di bulan Ramadhan, agar ketika dia menjalankan puasa Ramadhan, dia tidak berada di dalam kelelahan dan keberatan. Bal qad tamarrada 'ala siyam, karena dia telah melatih dirinya berpuasa di bulan Syaban. Wa'tadahu wa wajada bi siyam Syaban qablahu halawata siyam. Dia sudah terbiasa dengan puasa di bulan Syaban dan bahkan dia telah merasakan kemanisan puasa di bulan Syaban sebelum datangnya bulan Ramadhan. Waladzatahu, dan kelezatannya. Fayadukhulu fi siyam Ramadhan biquwwatin wa nashatin. Sehingga ketika dia masuk ke dalam puasa Ramadhan, dia masuk dalam keadaan kuat dan semangat. Lima kana Syaban kal muqaddimah. Naam, ini yang pertama ya, hikmah yang pertama, sebagai latihan terhadap puasa sebelum dan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Sehingga ketika dia masuk ke dalam bulan Ramadhan, melakukan ibadah puasa Ramadhan, dia melakukannya dalam keadaan dia telah terbiasa, telah terlatih, bahkan telah merasakan manis dan lezatnya puasa di bulan Syaban sebelum melakukan ibadah puasa Ramadhan. Nah, yang berikutnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. Tatkala bulan Syaban itu seperti pintu pembuka bulan Ramadhan, untuk bulan Ramadhan, maka disyariatkan di bulan Syaban apa yang disyariatkan di bulan Ramadhan daripada puasa dan membaca Al-Quran. Liyah sulat ta'ahub, sehingga dia telah memiliki persiapan untuk bertemu bulan Ramadhan dan dirinya telah terlatih dengan puasa atau membaca Al-Quran di bulan Syaban sebelum Ramadhan ala ta'atir Rahman, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala Ar-Rahman. Naam ya. Dan ini benar-benar nyata. Tidaklah seseorang masuk ke dalam bulan Ramadhan dan dia telah terbiasa dan terlatih dengan ibadah puasa dan baca Al-Quran di bulan Syaban, melainkan dia masuk ke dalam bulan Ramadhan dengan hati yang semangat, ya, yang kuat, dan telah merasakan kelezatan serta kemanisan bulan ibadah puasa sebelumnya, sebelum melakukan bulan puasa di bulan Ramadhan. Ya, ini hal yang dimaklumi ya. Seandainya ada suatu pertandingan, apakah itu pertandingan bola ataukah pertandingan yang lainnya, kemudian disampaikan kepada para pemain bahwa 1-2 minggu lagi akan ada pertandingan besar, maka para pemain bola yang melakukan latihan sehari-harinya, ketika mereka bertemu dengan hari H, hari final ataukah dengan sebutan yang lainnya, tentunya mereka akan lebih lincah, akan lebih kuat dan lebih semangat ketimbang para pemain lainnya yang tidak melakukan latihan sehari-hari mereka sebelum bertemu dengan hari final. Walaupun mungkin dari sisi skill mereka lebih kuat, lebih pandai dan lebih bagus. Coba sekarang kalau ada tiba-tiba langsung hari final, walaupun dia kuat, tetap begitu melakukan permainan tersebut dia akan ngos-ngosan, mudah lelah, badannya terkejut. Demikian pula dengan mereka yang tidak pernah berpuasa, tidak terbiasa membaca Al-Quran, tidak biasa dengan salat tahajud, tidak terbiasa dengan baca Al-Quran di sebelum Ramadan dan terkhusus di bulan Syaban. Begitu datang Ramadan, dia terkejut. Oleh karenanya sebagian orang baru di hari pertama. Di hari pertama dan baru jam 12 siang, bungkanya sudah seperti Ya'jud wa Ma'jud. Mukanya, bawaannya sudah seperti Ya'jud wa Ma'jud, kejam ya. Sepertinya semua orang mau diajak berantem sama dia. Semua orang ingin jadilah lawan dia. Itu baru jam 2 siang, mukanya sudah seperti Ya'jud wa Ma'jud. Mukanya merah, bawaannya mudah marah, Subhanallah. Ada masalah dikit langsung marah-marah, Bahkan kucing lewat pun bisa jadi lawannya. Kenapa? Dia terkejut bertemu dengan bulan Ramadan. Dia terkejut karena bertemu dengan bulan Ramadan. Terkejut dia dengan ibadah puasa, terkejut dia dengan salat tarawih, terkejut dia dengan tilawatul Quran. Adapun orang yang telah membiasakan dirinya dengan puasa, membaca Al-Quran dan tahajud di bulan Syaban, dia justru merindukan kedatangan bulan Ramadan. Sehingga begitu datang bulan Ramadan, dia justru bahagia, dia justru senang dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan justru berkata, kok cepat banget Ramadan ini. Kok terlalu cepat datangnya bulan Ramadan. Lah, dia justru bahagia, senang, dan semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala di atas. Berikut ini bagaimana para ulama salaf di bulan Syaban. Dapat dilihat di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kitab kecil karya Imam Ibn Rajab. Kata beliau, beliau menukilkan beberapa ucapan dan perbuatan ulama salaf di bulan Syaban. Di antara Salamah bin Kuhail dikatakan, kana yuqal syahru Syaban syahrul qura. Ulama dahulu menamakan bulan Syaban itu sebagai bulan para pembaca Al-Quran. Sebagai bulan pembaca Al-Quran, orang-orang yang cinta baca Al-Quran pas di bulan Syaban dia mulai start membaca Al-Quran sebelum datangnya bulan Ramadan. Jika mereka adalah orang-orang yang ahli atau para pencinta Al-Quran di bulan Ramadhan. Semenjak di bulan Syaban dia sudah mulai start. Bukan di Ramadhan baru cari Iqra. Sudah dapat Iqra, belum dapat guru. Dapat guru, gengsinya gede-gedean. Mati dalam keadaan belum tamat Iqra-nya. Mati dalam keadaan jahil dari membaca Al-Quran. Dan saya tiap tahun kondisinya seperti itu. Tiap tahun baru cari Iqra di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan baru cari Iqra. Dapat Iqra, enggak dapat guru. Dapat guru, gengsi. Terlalu banyak yang setoran. Kalau aku ikut ketahuan aku belum bisa baca Al-Quran. Akhirnya enggak ikut. Ramadan selesai dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran. Tunggu Ramadan berikutnya lagi. Menjelang Ramadan, baru beli Iqra. Datang Ramadan, mau belajar Iqra. Mau belajar Iqra, malu lagi. Sampai datang malaikat maut, dia baru sadar. Dan ini kehinaan jamaah. Ini kehinaan. Wallahi ini anak katakan karena kecintaan anak kepada antum. Sangat banyak saya ketahui dari kawan-kawan yang sudah ngaji lama yang belum bisa baca Al-Quran. Bukan karena lidahnya yang cacat. Bukan pula karena enggak punya waktu atau enggak punya guru. Tapi karena gengsi gede-gedean. malu belajar Al-Quran. Sehingga sebagian mereka ketika baca Al-Quran tak ego nih, tanya yang dengar tak ego. Kita yang dengar sakit gigi. Bacaannya benar-benar parah. Adapun masalah suara, itu anugerah dari Allah. Tapi membaca Al-Quran dengan benar, itu sesuatu yang wajib dan pasti bisa. Karena kalau enggak bisa, enggak mungkin Allah perintahkan. Waratilil Qur'ana tartila. Itu hukumnya wajib. Membenarkan bacaan Al-Quran, hukumnya wajib, bukan sunnah. Panjang pendek yang benar, makhraj yang benar, itu hukumnya wajib. Tidak mempelajarinya, maka kita telah meninggalkan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Adapun menghafal hukum-hukum tajwidnya, maka itu sebuah kesempurnaan. Itu sebuah kesempurnaan dan tidak harus. Dan seorang bisa baca Al-Quran dengan benar, walaupun dia tidak hafal kaedah-kaedah tajwid. Apabila dia membahafal Al-Quran dengan talqin dari seorang guru. Dan belajar tajwid itu butuh perjuangan. Perjuangan yang paling pertama adalah sifat tawadhu. Demi Allah, orang-orang yang sombong tidak bisa baca Al-Quran sampai mati. Demi Allah, orang-orang yang sombong dan terlalu gengsi tidak bisa baca Al-Quran walaupun ngajinya 20 tahun. Sombong dan malu. Mujahid menyatakan la yanalul ilmu mustahin wala mustakbir. Orang yang malu dan sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Butuh ketawaduan untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Dikoreksi ya, bacaannya. Kalau hatinya gak tawadu, itu berat ya. Itu berat. Raja majelis kopi biasanya berat mau belajar tajwid. Tahu raja majelis meja kopi, yang paling berkuasa di meja warung kopi itu biasanya paling sulit mau belajar Iqra. Coba antum buktikan. Coba buat survei. Hah? Paling sulit mau belajar tajwid kalau dia belum mau, kalau dia belum bisa. Malu. Itu butuh ketawaduan ya. Apalagi antum misalkan pangkat lebih udah tinggi, punya jabatan, antum orang kaya, antum seorang pengusaha hebat. Diajari oleh anak kecil. Yang menurut antum dia masih muda, bukan dari keluarga yang kaya raya dan sebagainya. Itu berat. Berat jemaah. Ya. Dan pemandangan itu selama anak menuntut ilmu agama yang seindah itu hanya diaman anak dapatkan. Sebagian orang yang kaya raya ya, sebagian ya, mereka masya Allah sudah tua renta belajar makna anak yang umurnya belasan tahun. Dan kadang dimarah-marah orang Arab kalau sudah belajar jadi jenderal ya. Walaupun masih anak-anak ya, gak pandang bulu dia. Tapi orang Arab mau belajar di tengah-tengah masjid dibetulin bacaannya. Butuh ketawaduan jemaah. Nah sekarang sebelum datang Ramadan, cari Iqra. Seandainya hidayah itu harus kita beli dengan dunia beserta isinya, beli jemaah. Bahkan waktu itu pernah ditanyakan kepada seorang syekh di Yaman tentang seorang anak, saya tidak ingin menyebutkan namanya atau nama tempatnya ya, bukan nama orang. Nama tempatnya saya tidak ingin menyebutkannya, karena kalau disebutkan nama tempatnya pasti banyak dari kita mengetahuinya. Ditanyakan kepada salah satu dari syekh di Yaman, ya syekh, ada seorang ikhwan kita dan anaknya mau berangkat ke Yaman dengan syarat dia dibelikan suatu mobil dengan merek tertentu. Kalau mobil tersebut telah diberikan untuknya, maka dalam sekian waktu dia akan berangkat ke Yaman. Maka syekh katakan, seandainya dia minta dunia beserta isinya dan ente mampu memberikannya, beli dunia beserta isinya untuknya demi hidayah untuk dia. Itu juga nuntut ilmu jamaah. Seandainya kita harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk bisa baca Al-Quran, keluarkan, dan itu kecil jamaah. Coba lihat sebagian kaum muslimin sekarang mengeluarkan uang yang banyak untuk les bahasa Inggris, les fisika, les matematika, les bahasa Mandarin. Masya Allah, jutaan bayarannya. Les matematik jutaan, ratusan ribu. Untuk guru Iqra ya, seikhlasnya. Seikhlas dia, bukan seikhlas guru. Ya, seikhlasnya. Itu gak beradab lagi sama gurunya. Terus merasa dia telah berjasa. Dia yang berjasa kepada guru anaknya, bukan guru anaknya yang berjasa untuk dia. Ini menunjukkan dunia itu lebih tinggi di mata kita daripada akhirat. Keluarkan jamaah. Seandainya kita harus mengeluarkan uang 1 miliar untuk bisa belajar Al-Quran dengan benar, keluarkan 1 miliar itu. Cari guru. Sewa dia. Bila perlu kita keluarkan 1 miliar rupiah untuk bisa belajar Al-Quran, keluarkan jamaah. Apabila kita mampu mengeluarkannya. Dan demi Allah itu sangatlah sedikit dibandingkan keutamaan membelajar Al-Quran. Ya. Apalagi ya, ada guru yang Masya Allah mau memberikan waktunya untuk kita. Kadang kita ini memang terlalu banyak kalau bahasa Aceh. Tek bengek ya. Apa tek bengek bahasa Indonesia? Tek bengek juga. Tahu tek bengek ya? Terlalu banyak tek bengeknya. Dapat guru yang tua kurang enak sama guru yang tua. Gak bisa lugas kita dengannya. Enak guru yang muda-muda dikit. Dapat guru yang muda, kurang bisa menjaga perasaan kita yang lebih tua ketika belajar tahsin. Dapat gratis, gengsi. Dapat yang guru yang bayar, harus bayar. Gurunya digibahi sama dia. Digibahi oleh ya. Dan di Banda Aceh walillahilhamd banyak ya ikhwan. Ana menasihati siapa yang belum bisa baca Al-Quran dengan benar, belajar jamaah. Sebelum datang ya bulan Ramadan. Dan lebih dari itu sebelum kita dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Naam. Kemudian Habib bin Thabit disebutkan oleh Ibn Rajab, kana idha dakhala Sya'ban qala hadha syahrul qurra. Habib bin Abi Thabit ini kalau datang bulan Sya'ban, beliau mengatakan ini adalah bulan para pencinta Al-Quran juga. Sudah terlihat orang-orang yang cinta Al-Quran di bulan Sya'ban. Ya. Amr bin Qais al-Mula'i disebutkan, idza dakhala Sya'ban, apabila telah masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqira'ati al-Qur'an. Beliau menutup tokonya dan mulai fokus membaca Al-Qur'an. Kita di bulan Sya'ban justru mikir stok toko untuk jualan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan jualannya hanya sampai jam 10 malam. Di bulan Ramadan dari mulai ba'da zuhur sampai subuh tokonya dibuka. Subhanallah ya. Tapi hidup kita juga tidak lebih bahagia daripada kehidupan ulama salaf. Kenapa? Karena inti dari kebahagiaan itu adalah keberkahan jemaah. Kalau kita melihat bagaimana ekonomi kaum muslimin di fase Mekah, di fase Madinah dan seterusnya dengan ekonomi kaum muslimin secara umum di hari ini, maka sangat jauh kaum muslimin di masa dahulu lebih miskin daripada kita. Tapi hidup mereka lebih bahagia, lebih tenang, lebih tenteram. Kenapa? Karena hidup mereka lebih berkah. Hidup mereka lebih berkah. Dan itu kita rasakan pada diri kita. Terkadang bertambah harta tidak membuat rumah tangga kita semakin berkah. Hati kita semakin manis ya, dalam beriman dan menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di bulan Sya'ban, para ulama salaf sudah mulai menutup toko. Sebagian mereka mulai menutup tokonya untuk fokus membaca Al-Quran. Ya. Sebagian yang lainnya mulai mengurangi aktivitas, mencari rezeki, mencari atau bekerja di bulan Sya'ban. Tentunya ini adalah nasihat secara umum. Adapun jika kita melihat individu orang yang tersibukkan dengan jualan di bulan Ramadan, maka hendaknya kita berbaik sangka saja. Seandainya kita bisa menasihatinya, maka kita menasihatinya. Namun tetap kita harus berbaik sangka. Kita enggak tahu, mungkin dia terlilit hutang ya. Mungkin kalau dia tidak sefokus itu di bulan Ramadan, dia tidak bisa mencari uang lagi di luar bulan Ramadan. Karena memang ada sebagian orang yang memang omsetnya hanya di bulan Ramadan. Dengan omset di bulan Ramadan, dia bisa menutup ya, biaya kontraknya, kontrak rumahnya, tokonya, ya, dan seterusnya. Nah, namun jangan sampai kita terlalaikan dengan keutamaan bulan Ramadan yang semestinya kita tidak terluput darinya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah ada nih. Sudah kan? Belum, baik. Baik ya, di sini ada sebuah faedah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang mengkhususkan puasa di nisfu Sya'ban. Maka beliau menjawab, fa makruh la dalila ali. Itu sesuatu yang dibenci dan tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya. Demikian juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban ya, khusus ya, dengan ibadah-ibadah khusus seperti salat dan yang lainnya. Syekh bin Baz mengatakan min al-bid'ah allati ahdatsaha ba'dhun nas bid'atul ihtifal bi lailatin nisfi min Sya'ban wa takhsis yawmihima yawmiha bis-siyam. Di antara bid'ah yang dibuat oleh sebagian manusia hari ini adalah bid'ah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan subadah ibadah khusus dan mengkhususkan harinya dengan ibadah puasa. Walaysa 'ala dhalika dalilun yajuzu al-i'timadu 'alayh. Dan tidak ada satupun dalil yang bisa dijadikan landasan dalam hal ini. Wa qad warada fi fadli ahaditsu dha'ifatun la yajuzu al-i'timadu 'alayha. Walaupun telah datang beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban, tetapi hadis-hadis tersebut tak dapat dijadikan sebagai landasan dalam hal ini. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Karena waktu isya yang telah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'awal bidri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi